Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan dari sesi yang pertama yang telah kita ikuti bersama di siang hari tadi, dalam riwayat al-Imam Ibnu Majah rahimahullah dihasankan oleh ahlul ilmi, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menyatakan, innalikulli dinin khuluqan wa khuluqul islami al-haya. Setiap agama memiliki akhlak khusus, karakter khusus, dengannya mereka akan dikenal, dengannya mereka akan diketahui. Wa khuluqul Islam al-haya, dan akhlak dari Islam ini adalah adanya rasa malu. Sebagaimana yang telah kita pelajari bahwa rasa malu al-haya ini merupakan bagian dari fitrah, tabiat, karakter yang telah Allah Subhanahu wa taala tanamkan pada manusia. Jika manusia itu dia tumbuh sesuai fitrahnya, sesuai kondisi normal atau alaminya, maka dia akan tumbuh seperti itu, dengan berkarakter atau bersifat seperti yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan atau tetapkan kepadanya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa bawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap manusia, setiap anak yang terlahir ini terlahir berada di atas fitrahnya. Orang tuanya lah yang akan menjadikan dia sebagai seorang Yahudi, sebagai seorang Nasara, ataukah Majusi penyembah api. Artinya, tatkala fitrahnya tidak ada yang merubah, maka dia akan selalu atau terus tumbuh sesuai dengan karakter atau fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Disebutkan orang tua di sini karena memang peran penting dalam memberikan pengaruh atau warna kepada sang anak adalah orang tua yang mayoritas hari-harinya akan bersama mereka. Kita mengetahui yang menjadi penyebab fitrah itu berubah itu banyak perkara, ya. Apalagi di zaman kita, semakin bertambah sebab-sebab yang bisa merubah fitrah seorang anak, ya. Nah, kadang lingkungannya sudah sangat bagus, sangat baik. Teman-teman yang ada di sekitarnya sudah begitu sangat peduli dan mendukung untuk anak itu tumbuh menjadi seorang anak yang baik, memiliki fitrah yang selamat. Tapi terkadang perubahan-perubahan itu terjadi dengan faktor-faktor yang lain. Nah, disebutkannya orang tua ini menunjukkan peran penting dan besar serta tanggung jawab berada pada mereka, para mudaris wal mudarisat. Ini sebagai pihak yang berupaya untuk membantu peran orang tua tersebut dalam menjaga kesucian fitrah pada anak yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita juga telah mempelajari tentang bagaimana kondisi atau sifat atau rasa malu yang dimiliki oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Telah kita sebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, bahkan di beberapa tempat, kejadian yang dialami oleh Abul Bashar, bapak manusia Nabi Allah Adam alaihissalam beserta istrinya, ketika terjatuh ke dalam kesalahan, melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, yang menyebabkan pakaian mereka atau pakaian keduanya terlepas. Rasa malu yang ada pada keduanya, fitrah yang telah Allah tanamkan kepada keduanya, menjadikan atau menyebabkan keduanya berupaya untuk menutup diri, menutup aurat tersebut dengan dedaunan jannah. Ini menunjukkan demikian fitrah seorang manusia tatkala belum mengalami perubahan. Fitrah ini butuh terus dijaga oleh kita. Seringnya seseorang melihat perubahan yang akan merubah fitrah ini, yang menyelisih fitrah ini, dapat iyadan billah merubah fitrah seseorang. Sehingga terkadang, dan itu nampak, sering didengar, sering dilihat mungkin, sebagian orang ketika telah terbiasa menampakkan sebagian auratnya, maka rasa malu itu akan mulai berkurang, akan mulai hilang pada dirinya. Nah, sering kita dengar orang-orang bermain olahraga, misalkan katakanlah sepak bola, misalkan dalam kondisi sebagian auratnya tersingkap atau terlihat. Nah, demikian, kalau hal itu terus dilakukan secara rutin, maka yang awalnya manusia itu canggung dari melakukannya, sedikit demi sedikit rasa malu, rasa canggung itu hilang dan berubah fitrahnya. Nasallallahu alana wa lakum al-afiyata wassalam. Kemudian juga telah disebutkan kisah Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam yang Allah sebutkan dalam suratul Qasas. Ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam pergi meninggalkan kota Mesir menuju Madian, kisah disebutkan di beberapa tempat. Dalam ayat yang lain menyebutkan ketika Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam membantu salah satu kaumnya, ketika salah satu kabilah beliau berkelahi atau cekcok dengan seorang dari Banu Israel, dari kabilahnya Fir'aun, ketika meminta tolong kepada Nabi Musa, fawakazahu Musa faqadha alaih, ketika Nabi Musa meninjunya maka orang itu pun mati seketika itu pula. Lalu Nabi Musa alaihissalam pergi meninggalkan kota Mesir dan menuju ke Madian. Telah disebutkan dalam surat Al-Qasas tersebut ayat yang ke-23, walamma warada ma'a Madian wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun, ketika beliau telah mendatangi sumur di kota Madian, beliau mendapati manusia sedang memberi minum hewan ternaknya. Wa wajada min dunihi mamra'ataini tadudan, dan beliau pula mendapati ada selain mereka dua orang wanita yang terpisah dari kumpulan itu, yang sedang menghambat atau menahan ternak-ternak mereka dari mendekati sumur tempat diberikan minum hewan gembalaan tersebut. Karena mereka malu, mereka tidak mau bercampur dengan kaum lelaki. mereka malu untuk berdesak-desakan bersama kaum lelaki di tempat itu. Lalu kemudian ketika Nabi Musa menanyakan sebab mengapa mereka berdua berdiri saja di tempat itu, qala tala naski hatta yusdir ri'a. Keduanya berkata, kami tidak bisa memberi minum hewan ternak kami hingga para pengembala itu memulangkan ternak-ternaknya. Wa abuna syekhun kabir. Dan ayah kami seorang yang sudah tua, seorang yang sudah lanjut usia. Lihat bagaimana adab yang dimiliki kedua wanita tersebut di samping bakti keduanya kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya sudah tidak mampu lagi beraktivitas seperti sedia kala. Sudah tidak mampu lagi mengembalakan ternaknya, terpaksa kedua wanita tadi keluar untuk membantu menjalankan aktivitas kedua orang tuanya. Ini menunjukkan kepada kita asal hukum wanita itu di rumah, untuk melakukan aktivitas di rumah. Tapi terkadang kondisi memaksa seperti ini, ya, ia harus keluar rumah untuk menyelesaikan sebagian keperluan kesehariannya. Karena mungkin tidak ada lagi yang bisa membantu atau menjalankannya dari kaum rijal, kaum lelaki. Seperti disebutkan dalam kisah ini. Maka keduanya pun keluar. Ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, memberikan sebuah penggambaran kepada kita. Kita sebagai seorang anak. Kita memiliki orang tua, abi, dan punya umi. Ya, nah. Kedua orang tua tentu akan selalu berupaya, bekerja, nah, berbuat bagaimana agar anak-anaknya bisa mendapatkan kehidupan yang baik. Ya. Mereka siap atau bersedia untuk menghabiskan tenaganya, menghabiskan waktunya, demi anak-anak itu bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Mereka siap, letih, capek. Demi anak-anaknya bisa tenang. Mereka siap bersedih. Karena kita mengetahui kondisi pekerjaan di luar itu sungguh berat. Sungguh menyusahkan. Mereka siap untuk mengalami kesusahan, kesulitan tersebut demi agar anaknya bisa tertawa, gembira, senang. Nah, maka kita sebagai anak, apalagi dalam kondisi seperti ini, kita diberikan kemudahan untuk bisa belajar, maka belajar sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh. Kita tidak akan pernah mampu untuk membalas kebaikan dari kedua orang tua tersebut. Tidak akan mampu membalas, maksudnya dalam hal menyamai. Disebutkan dalam sebagian riwayat, ada seseorang yang dia membopong atau menggendong ibunya dari negerinya, negeri Yaman kalau tidak salah, berangkat menuju Makkah untuk menunaikan ibadah umroh, haji atau umroh, membawa tawaf keliling sambil menggendong ibunya. Nah, lalu kemudian ketika itu bertemu dengan salah seorang sahabat, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma kalau tidak salah, lalu beliau bertanya, apakah apa yang saya telah perbuat ini telah mencukupi jasa besar dari keduanya? Lalu Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan, la walau bi talqatin wahidah. Tidak. Meskipun satu tarikan napas sang ibu ketika hendak melahirkan anaknya itu, rasa sakit dan perjuangan yang besar dalam upaya melahirkan sang anak tadi, itu belum mampu ditandingi oleh kebaikan apapun yang dilakukan oleh sang anak tadi terhadap kedua orang tuanya atau kepada ibunya secara khusus. Belum mampu untuk menyamai. Itu bahkan hanya satu tarikan nafas. Lah kira-kira bagaimana? Sementara orang tua itu menghabiskan seluruh umurnya untuk untuk anak-anaknya. Nah, akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar, untuk menuntut ilmu, maka sungguh-sungguhlah. Pelajarilah dengan baik. Banyaklah mendoakan kebaikan untuk beliau berdua, Abi dan Umi kita. Karena kita tidak akan mampu membalas mereka dengan harta yang kita miliki. Bahkan kita enggak punya yang seperti itu. Bahkan seandainya kita pun punya dan mereka mampu, mereka tidak akan menerima hal itu dari kita. Mereka akan sudah cukup. Yang penting anaknya bisa bahagia, bisa hidup baik. Sudah cukup bagi mereka. Nah, walaupun mereka kesulitan, mereka tidak akan mau untuk menyampaikan kebutuhannya itu kepada anak-anaknya. Mereka akan lebih milih diam atau berusaha sendiri. Maka kita sebagai anak harus berupaya. Kalau kita tidak mampu lagi untuk bisa membalas jasa keduanya dengan memberikan, paling tidak janganlah menyusahkan. Jangan membuat mereka bersedih. Jangan membuat mereka menangis setelah sekian lama mereka menangis karena kita. Lihat kedua wanita ini. Di masa orang tuanya, ayahnya telah memasuki usia senja. Pendidikan adab yang telah diberikan kedua orang tuanya kepada mereka berdua membuahkan hasil. Dia harus bekerja. Dia harus menjalankan tugas dari ayahnya. Khawatifillah rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai anak kalau kita tahu pekerjaan di luar itu begitu sulit, begitu berat. Orang tua kadang pergi pagi, pulang sore. Nah, belum tentu mendapatkan hasil. Kadang-kadang harus merugi dalam usahanya. Kadang-kadang harus mendapatkan umpatan, marahan dari manusia. Sesuatu yang sulit. Tapi mereka tidak menampakkan hal itu kepada anak-anaknya. Demi agar anak-anaknya bisa tumbuh baik. Bisa mendapatkan kehidupan yang menyenangkan. Walaupun mereka yang mengalami kesulitan. Kita sebagai anak. Terutama yang disebutkan dalam ayat ini. Ya. Naam. Baik banin ataukah banat. Misalkan. Belajar sungguh-sungguh. Ketika suatu saat Allah memberikan kesempatan ujian kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, maka manfaatkan itu sebaik-baiknya. Ya. Naam. Anak perempuan misalkan. Contoh banat. Dalam masa pembelajarannya dia tinggal di asrama. Dia tidak bertemu dengan abi dan uminya. Tentu akan muncul rasa rindu kepada keduanya. Rasa ingin bertemu. Tentu dia akan mengalami hal-hal yang sulit atau berat. Dengan ini semua akan memotivasi dirinya. Agar dia bersungguh-sungguh belajar dalam kesehariannya. Ketika misalnya waktu libur, saat kondisi memungkinkan untuk dia bertemu dengan kedua orang tuanya, bantu mereka. Jangan lagi membuat keduanya bersedih, karena kita sudah cukup membuat mereka menderita. Nah, berikan hal-hal yang merupakan yang kita mampu kepada mereka, bantuan-bantuan. Orang tua itu, khawani fillah rahimani wa rahimakumullah, ridha dengan hal-hal yang mungkin bisa dikatakan sepele yang dilakukan oleh sang anak. Berbeda dengan sang anak terhadap kedua orang tua. Orang tua telah memberikan berbagai hal kepada anak. Kadang-kadang anak ini tidak memahami besarnya pemberian itu. Ya, sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, berkali-kali orang tuanya kasih, enggak diingat. Sekali orang tuanya enggak ngasih, misalkan itu yang diingat. Ah, ini enggak kasih, ah, umi ini enggak kasih. Nah, itu yang diingat. Sepanjang masa orang tuanya telah memberikan, tidak diingat olehnya. Ini anak kepada orang tua. Tapi berbeda orang tua kepada sang anak. anak ini tidak bisa atau mungkin jarang memberikan sesuatu kepada orang tuanya. Tapi ketika sesekali anak ini memberikan bantuan kepada orang tuanya, katakanlah misalkan contoh, abinya pulang kerja sore, misalkan kondisi panas, kondisi berdebu, tiba-tiba anaknya yang sedang liburan sekolah, banat misalkan sedang liburan, tiba-tiba membuatkan teh hangat kepada ayahnya. Bi, ini teh hangat bagus buat abi yang sedang capek. Perkara yang mungkin sepele seperti ini, itu sangat dikenang, sangat diingat oleh sang ayah. Padahal cuma satu. Itu akan selalu dikenang oleh sang ayah. Nah, hal yang sepele sebenarnya, tetapi itu sangat membekas untuk kedua orang tua. Khawati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai pelajar, bersungguh-sungguhlah belajar. Ini kesempatan. Orang tua telah memberikan kemudahan kepada kita. Tidak setiap orang tua memberikan kemudahan seperti ini kepada anak-anaknya. Tidak setiap orang tua mengerti dan faham bahwa pendidikan syar'i adalah yang terpenting dalam kehidupan sang anak. Begitu banyak orang tua yang hanya menginginkan pendidikan dunia, kesuksesan dalam permasalahan dunia, tidak mempedulikan atau tidak memperhatikan agamanya. Sangat banyak. Nah, hanya sedikit orang tua yang mengenal dan tahu begitu pentingnya agama, ilmu agama ini kepada perkembangan anak dan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Sedikit. Maka bersyukurlah jika Allah SWT menggolongkan kita termasuk yang sedikit tadi. Allah mudahkan kita, ya. Allah berikan taufik kepada orang tua kita, kemudian memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa belajar di mahad. Nah, sungguh-sungguh belajar. Kita lanjut. Setelah kebaikan, lalu ketika Nabi Musa AS mendengarkan itu, maka beliau pun membantu menyelesaikan kebutuhan dua wanita tadi. Setelah itu beliau tinggalkan mereka. Lalu kemudian ketika kedua wanita tadi pulang, mereka berdua sampaikan hal ini, kejadian ini kepada sang ayah. Maka sang ayah pun mengutus keduanya kembali, mengutus salah satunya kembali untuk mengundang Nabi Allah Musa AS ke rumah untuk berterima kasih, memberikan sedikit sebagai balasan terhadap apa yang telah beliau lakukan. Kita baca. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, faja'at su'ihdahuma tamshi 'ala istihya'in. Maka wanita itu pun mendatangi Nabi Musa. Salah satunya mendatangi Nabi Musa karena disuruh ayahnya. Tamshi 'ala istihya'in, yang mana dia berjalan disertai rasa malu. Disertai rasa malu. Nah, dalam riwayat disebutkan ditutup wajahnya. Ditutup wajahnya karena rasa malu. Qalat, lalu ia berkata ketika telah mendekati Nabi Musa, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Sesungguhnya ayahku mengundang engkau untuk agar ia bisa membalasmu terhadap apa yang telah engkau berikan kepada kami berupa pemberian minum ternak. Falamma ja'ahu wa qasa 'alaihi al-qasas qala la takhaf. Ketika Nabi Musa mendatangi ayahnya tadi di rumahnya, lalu menceritakan kisah kenapa beliau keluar dari kota Mesir menuju Madian, qala la takhaf. Orang tua ini mengatakan, kamu jangan takut, najauta minal qaumi dzalimin. Kamu telah selamat dari kaum yang zalim. Nah, kelanjutan dari ayat ini, salah satu dari kedua anak dari orang tua tadi mengatakan kepada ayahnya, qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wahai, salah satu dari keduanya berkata, wahai ayahanda, pekerjakanlah dia, sesungguhnya orang terbaik yang engkau pekerjakan adalah seorang yang kuat lagi amanah. Seorang yang kuat lagi amanah. Coba perhatikan, Nabi Musa AS disifati oleh wanita tadi dengan seorang yang kuat dan seorang yang memegang amanahnya. disebutkan dalam tafsir, tafsir At-Tawari, kemudian tafsir Ibnu Katsir juga menukilkan hal yang sama dalam beberapa riwayat. Itu disebutkan bahwa ketika orang tuanya berkata atau menanyakan kepada sang anak tadi, apa tandanya, dari mana kamu tahu ia seorang yang kuat dan dari mana kamu tahu dia seorang yang amanah, maka dijelaskan oleh wanita tadi kisah perjalanannya dengan Nabi Musa. Di antaranya, wanita tadi berkata, amma quwwatuhu famaraitu minhu fid dalwi hina saqalana lam ara rajulan qattu aqwa fi dhalika saqi minhu. Adapun masalah kuat, aku tidak melihat dalam hal mengangkat ember tempat penampungan air dari sumur tadi diangkat ke atas, aku tidak melihat seorang pun yang lebih kuat darinya dalam hal memberi minum. Karena disebutkan dalam riwayat yang lain, ember itu ember yang besar, tidak diangkat kecuali harus beberapa orang yang membantu menariknya. Dalam riwayat yang lain, batu besar yang hanya mampu diangkat oleh 10 orang lelaki mampu diangkat oleh Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam sendirian. Maka ini menunjukkan kekuatan beliau. Wa ammal amanah fa innahu nadhara ila hin aqbaltu ilaihi wa sakhastu lahu falamma alima anni imra'atun sawwaba ra'sahu falam yarfa'hu hatta balagtuhu risalatak. Adapun sifat amanahnya, kata wanita tadi, ketika ia melihat, ketika aku mendatanginya, lalu aku menatapnya, ketika dia melihat, dan ternyata dia baru sadar bahwa aku seorang wanita, ia pun menundukkan pandangannya. Nabi Musa menundukkan pandangan, hingga aku selesai menyampaikan pesanmu. Ya. Kemudian ia berkata kepadaku, imshi khalfi wa'nuti litariq. Kemudian Nabi Musa berkata kepadaku, kamu jalan di belakangku dan isyaratkan jalan yang harus kulalui. Yakni ketika mengarah ke rumahnya, Nabi Musa meminta wanita tadi di belakang. Dalam riwayat yang lain, ya, Nabi Musa memandang kalau wanita tadi di depan lalu terkena angin, maka sebagian auratnya bisa tersingkap. Ya. Nah, kita mengetahui pakaian dahulu tidak sama seperti pakaian sekarang. Ya. Pakaian sekarang alhamdulillah ada kaus tangan, ada kaus kaki. Dahulu tidak ada. Pakaian itu hanya bisa panjang. Ya. Makanya kaum wanita di zaman Nabi SAW bertanya tentang isbal. Apakah isbal itu juga menyangkut atau terkait dengan kaum wanita? Nabi SAW membolehkan mereka sejengkal. Sebagian wanita mengatakan kalau begitu masih bisa tersingkap sejengkal itu. Sejengkal dari mata kaki atau dari kaki. Maka Nabi SAW membolehkan satu hasta atau satu dhira' dan tidak lebih dari itu. Dalam rangka agar supaya kakinya tidak nampak, tidak terlihat. Karena tidak ada kaos kaki yang bisa melindungi kaki itu. Wanita ini ketika hendak berjalan menunjukkan rumahnya kepada Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam, Nabi Musa mengatakan, kamu berjalan di belakang. Kalau kamu di depan, angin yang mungkin tiba-tiba berhembus bisa menyingkap sebagian auratmu. Nabi Musa, rasa malu yang ada pada diri beliau, meminta wanita tadi, kamu jalan di belakang, tunjukkan jalanku, ke kanan atau ke kiri. Khawati billah rahimani wa rahimakumullah, berarti kaum wanita, ketika mereka berada di luar rumah, mereka harus terus berupaya untuk menutupi dirinya. Rasa malu yang ada pada diri itu mengharuskan mereka berupaya untuk menutup diri. Sebagaimana kaum lelaki. Ketika kaum wanita berada di jalan dalam suatu urusan atau keperluan yang tidak memungkinkan terwakilkan dengan orang lain, memaksa mereka harus berjalan, kaum lelaki juga harus menjaga kehormatannya. Nah, jangan dijadikan sebagai objek tontonan, ya, penglihatan, apalagi bahan ceritaan kepada teman-temannya. Kamu lihat yang sana kamu tahu. Gak usah, balikan badanmu, palingkan pandanganmu, sibukkan kamu dengan aktivitas yang lain sehingga kamu tidak melihatnya. Seolah-olah itu bukan sesuatu yang harus dilihat. Karena memang demikian syaitan akan, ya. Kata Nabi SAW, Al-mar'atu auratun wa idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu aurat. Apabila wanita itu keluar, syaitan akan menampakkan bagus di pandangan kaum lelaki. Wanita mana saja kalau sudah keluar rumah, pakaian apapun yang dia kenakan, maka akan dijadikan indah di pandangan kaum lelaki. Maka jangan kamu lihat. Jangan kamu terus ikutkan pandanganmu kepada mereka. Palingkan terlebih menjaga. Maka ini sifat yang dimiliki oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Banyak hal ya disebutkan dalam tempat yang lain. Nabi Musa biasa mandi sendiri, tidak suka mandi dengan kaumnya, sampai-sampai beliau dituduh ya memiliki penyakit pada kulitnya atau pada kelaminnya. Ya, kaum Yahudi yang sangat melampaui batas menuduh kepada nabi mereka berbagai hal. Nah, ya, silakan dilihat kisah batu berlari. Ya, kisah yang dialami oleh Nabi Allah Musa alaihissalam yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian pula nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, memiliki rasa malu ya yang begitu besar, bahkan kata para sahabat, wan nabi sallallahu alaihi wasallam kana asyaddu hayaan minal udara fi khidriha. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih sangat pemalu dari wanita yang dipingit di rumahnya. Lebih pemalu. Antum tahu wanita kalau dia hanya tinggal di rumah, yang dia lihat hanya kerabatnya, itu orang lain sangat asing bagi dia, dia akan sangat malu. Ya. Nah, akan sangat malu melihat laki-laki yang lain atau dilihat oleh laki-laki yang lain. Nah, ini juga pelajaran. Kalau seorang lelaki ingin melamar seorang wanita. Nah. Ya. Pencarian sifat atau pemberitaan tentang sifatnya itu lebih mendahului semuanya. Artinya cari tahu melalui keluarganya, kerabatnya, hal-hal yang bisa diketahui dengan tanpa melihat. Melihat itu yang paling terakhir. Melihat itu hal yang paling terakhir. Kalau seluruhnya telah pas dan cocok dan tidak lagi tersisa kecuali dengan hanya melihat terakhir, maka silahkan nazar. Ya. Nah, melihat. Nah. Kalau tidak, kalau sesuatu itu bisa diketahui dengan tanpa melihat, maka itu yang harus ditempuh. Jangan sampai sudah dilihat lalu kemudian batal dengan hal-hal yang kecil atau sepele yang bisa diketahui sebenarnya tanpa melihat. Karena wanita itu sangat pemalu, sangat berat bagi mereka ketika telah terlihat oleh yang lain. Ya. Nah, merasa malu yang besar pada diri. Demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sangat pemalu dari wanita tadi yang dipingit tadi. Kita ingat kisah perjalanan Isra wal Mi'raj. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umat ini 50 kali salat sehari semalam, bukan 50 rakaat, 50 kali salat. Kita ini salat 5 kali sehari semalam. Awalnya itu 50 kali salat sehari semalam. Ya. Naam. Ketika mendapatkan perintah kewajiban tersebut, Nabi SAW menerima. Beliau turun sampai bertemu dengan Nabi Musa AS di langit yang di bawahnya. Ya. Nah, Nabi Musa mengingatkan, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Muhammad SAW, syariat ini telah aku uji kepada umatku Bani Israel. Mereka tidak mampu. Kamu naik lagi ke atas, minta keringanan kepada Allah SWT. Umatmu tidak bakalan sanggup mengerjakannya. Nabi SAW bolak-balik antara Nabi Musa dengan Allah SWT meminta keringanan sampai 5 kali sholat sehari semalam. Ketika sudah sampai pada tingkatan 5 kali sholat sehari semalam, Nabi Muhammad SAW bertemu lagi dengan Nabi Musa ketika hendak turun. Nabi Musa meminta kembali, minta keringanan kepada Rabbmu. Umatmu tidak bakalan sanggup mengerjakannya. Kata Nabi SAW, aku sudah malu. Ya. Untuk meminta lagi keringanan kepada Rabbku, maka aku terima. Usallim. Allah walakin Allah usallim. Aku akan ridha dan aku akan terima syariat itu. Sifat malu pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat malu pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam mencegah beliau dari mengungkapkan ungkapan-ungkapan kasar, kotor, keji, ya. Nah, wa nifillah rahimani wa rahimakumullah, ini tadi sudah disebutkan ungkapan-ungkapan ini, ungkapan yang buruk, jelek, jangan diikuti, ya. Tidak setiap apa yang masyhur, apa yang banyak dilakukan oleh manusia itu baik untuk ditiru, baik untuk dilakukan. Jangan, hati-hati, ya, anak-anak kita jauhkan dari ungkapan-ungkapan seperti itu. Ungkapan-ungkapan umpatan, mengumpat, mencela, mencaci, ya. Nah, jauhkan dari kebiasaan mereka. Ganti dengan hal-hal yang justru akan memberikan manfaat untuk mereka. Zikir, subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, bukan dengan ungkapan-ungkapan makian, cacian. Nah, nasallallahu alaihi wa lakum al-afiyata wassalam. Nabi SAW menjauhkan diri dari lafad-lafad ini. Telah disebutkan riwayat, beliau mengatakan, laisal mu'min bit-ta'an, walal-la'an, walal-fahish, walal-badi. Seorang mu'min itu bukan seorang yang suka mencela, mencaci, melaknat, berkata kotor, keji, dan kasar. Bukan sifat mukmin seperti itu. Seorang mukmin itu berkata perkataan yang sopan, yang baik, yang halus, ya. Nah, apa yang biasa dilakukan di masyarakatnya, tentunya masing-masing masyarakat, masing-masing daerah memiliki karakter-karakter yang berbeda. Nah, apa yang berlaku di masyarakat itu sesuatu yang baik, sesuatu yang halus ungkapannya, maka ungkapan dengan ungkapan seperti itu. Jangan ungkapan yang kasar, kotor, keji. Nah, dalam riwayat Ibnu Hibban dari hadis Ummu Darda radhiyallahu taala anha, Nabi SAW beliau menyatakan, inna athqala syai'in fi mizanil mu'min, dari hadis Abu Darda, inna athqala syai'in fi mizanil mu'min yaumal qiyamah husnul khuluq wa inna Allah yubghidul fahishal badi. Dalam riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam As-Sahih. Sesungguhnya amalan yang paling berat di timbangan seorang mukmin di yaumil qiyamah adalah akhlak yang baik, akhlak yang hasan. Dan sesungguhnya Allah murka kepada seorang yang fahish, yang badi, seorang yang keji, kasar, dan kotor ucapannya. Allah murka kepadanya. Itu menunjukkan dosa apa yang dilakukan, ya. Allah murka kepada suatu amalan, itu menunjukkan dosa itu termasuk dosa yang besar. Nah, dosa yang besar. Maka jaga ucapan kita. Nah, jangan mengumpat meskipun dalam bentuk candaan kepada temannya. Jaga lisan. Ini beberapa hal yang diketahui dari Nabi SAW. Sekarang kita akan menyebutkan beberapa contoh rasa malu yang ada pada diri sahabat. Kita sudah pelajari beberapa contoh rasa malu yang ada pada para nabi, Nabi Adam alaihissalam, seterusnya sampai kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita akan pelajari beberapa contoh rasa malu yang ada atau yang diketahui dari kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam riwayat Ibnu Asakir, dan itu disebutkan dalam As-Sahihah, Nabi SAW beliau menyatakan, Al-haya'u mil'un minal iman wa ahya ummati Utsman. Rasa malu itu memenuhi keimanan, sepenuh iman. Dan orang umatku yang paling pemalu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW juga dalam sebagian riwayat, dalam kondisi beliau berada di rumahnya, pakaian beliau kurang rapi, ya. Ketika masuk Abu Bakar As-Siddiq, beliau masih dalam kondisi demikian. Ketika Abu Bakar As-Siddiq keluar, kemudian masuk Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau juga masih dalam kondisi tidak memperbaiki pakaiannya, ya. Ketika Umar keluar, Utsman radhiyallahu ta'ala anhu masuk, beliau langsung merapikan pakaiannya. Dirapikan. Nah, Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya, beliau mengatakan ala astahi min rajulin tastahi minhul malaika. Tidakkah aku malu kepada seseorang yang para malaikat saja malu kepada beliau, yaitu Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, dalam riwayat al-Imam Ahmad rahimahullah disebutkan, kana idza iktasala yakunu fil baiti wal babu alaihi mughlaqun fama yadhau anhu ath-thawb liyafidha alaihi al-ma' wa inna ma yaktasilu bi thawbihi yamna'u al-haya' an yuqima sulbahu. Utsman radhiyallahu ta'ala anhu ini apabila beliau mandi, beliau mandi di dalam rumah dalam kondisi pintu kamar mandinya tertutup atau pintu rumahnya tertutup, tidak ada orang di situ di tempat mandi. Beliau tidak melepaskan pakaiannya untuk beliau siramkan air pada tubuhnya, tetapi beliau mandi dengan pakaian yang mencegah beliau melepaskan bajunya itu karena malu. Rasa malu beliau melepaskan pakaiannya, ya, meskipun saat beliau bersendiri. Hal yang sama juga diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Abu Nuaim dalam Al-Hilyah, Al-Marwazi dalam Ta'zim Qadri Salati, disebutkan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu kalau beliau mandi di rumah yang gelap, ya, beliau tidak mandi dengan bentuk menegakkan badannya atau tubuhnya, tetapi sedikit membungkuk untuk menyembunyikan tubuhnya karena rasa malu, ya, haya'an min rabbi, kata beliau, malu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika beliau hendak mengambil pakaian di luar, maka beliau berjalan sedikit menyembunyikan tubuhnya, ya, hatta akhudha thawbi, kata beliau, sampai aku mengambil pakaianku, padahal dalam kondisi di rumah itu tidak ada orang. Khawatifillah rahimani wa rahimakumullah, ini adab yang diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kita, misalkan kita di rumah, ya, memang bukan aurat mungkin tubuh kita, badan kita, tapi kalau di situ ada anak-anak kita, misalkan walaupun masih kecil, jangan terbiasa menampakkan badan kita di depan mereka. Ya. Kalau sama keluarga, sama istri, silahkan. Tidak ada aurat antara keduanya. Tetapi kalau yang lainnya antara mereka ada anak-anak kecil, maka jaga jangan sampai ia bertelanjang dada. Lihat para sahabat, lihat Utsman bin Affan, bahkan beliau tidak mampu, beliau tidak mau melepaskan bajunya, ya, ketika beliau mandi. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala, beliau mandi, beliau lepaskan pakaiannya, tapi sambil membungkukkan, takut malu kepada Rabb-nya kalau terbuka badannya. Itu kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau manusia di situ ada orang di situ, tentunya beliau akan lebih malu, ya. Maka kita kalau mau mandi di kamar mandi, bawa pakaiannya, pakaian gantinya, jika di situ ada anak-anak kita, anak-anak meskipun masih kecil, biarkan mereka tumbuh dalam kondisi mengetahui atau merasa bahwa ketika pundak atau bahu itu tersingkap, itu sesuatu yang malu untuk dilakukan. Nah, malu terlihat, ya. Nah, seperti itu. Bahkan diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu ketika tidur beliau tidak melepaskan bajunya. Beliau masih berpakaian. Ya. Karena rasa malu. Nah, ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tentu terkadang seseorang membutuhkan melepaskan pakaiannya ketika mandi misalkan atau hal yang lain, tetapi sekadar kebutuhan. Kalau kebutuhannya telah selesai, maka pakai kembali pakaian tersebut. Ya, pakai kembali pakaian tersebut, ini adab. Kalau di rumah saja seseorang akan berusaha untuk menjaga auratnya, untuk menjaga tubuhnya tidak nampak, tidak terlihat, maka ini akan menjadikan dirinya lebih menjaga ketika ada orang lain, ketika dia di luar rumah. Tentu dia akan sangat malu. Ya, mungkin dia akan keluar rumah dengan mengenakan sarung karena malu. Kalau pakaiannya, kalau celananya misalkan, ya, mungkin agak kecil sehingga mungkin terlihat nampak, ya, Mungkin dia akan mengenakan jubahnya kalau keluar rumah, atau paling tidak dengan menggunakan sarung karena malu dia. Nah, ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah yang diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Banyak hal yang telah dinukilkan dari para ulama terkait dengan pembahasan rasa malu ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, apa akibatnya jika rasa malu itu mulai memudar, mulai berkurang, atau bahkan na'udzubillah telah hilang? Tentu yang muncul adalah kerusakan. Sebagaimana rasa malu ini tidak mendatangkan kecuali kebaikan, dan telah disebutkan bahwa rasa malu itu digandengkan, dibarengkan dengan iman, dan keimanan itu akan menumbuhkan keberkahan pada diri hamba, demikian pula pada lingkungan tempat tinggalnya atau masyarakat daerah tempat tinggalnya. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, pasti kami akan bukakan untuk mereka barakah dari langit dan dari laut, kalau mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan yang Allah berikan kepada mereka. Maka demikian pula sebaliknya. Ketika rasa malu ini mulai hilang, mulai memudar, atau bahkan iyadan billah telah tiada pada seorang hamba, seorang manusia, maka kerusakan na'udzubillah yang akan muncul, yang akan mengancam. Baik kerusakan itu pada diri sendiri, atau kerusakan itu akan juga berdampak pada lingkungan sekitarnya. Na'udzubillah. Berdampak pada lingkungan sekitarnya. Contoh, rasa malu yang hilang akan menyebabkan seseorang melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, menampakkan aurat ya, atau bahkan mungkin minum khamar, mengkonsumsi segala yang memabukkan karena sudah tidak lagi memiliki atau berkurang rasa malunya sehingga tidak peduli dengan yang lain. Yang penting dirinya bisa menghilangkan pikirannya misalkan, sehingga dia mengkonsumsi segala sesuatu yang memabukkan dirinya. Atau na'udzubillah ya, dia menampakkan auratnya atau melihat aurat yang lainnya, padahal seorang muslim dilarang dari melihat aurat orang lain. La tamdurur rajul ila aurati rajul walal mar'atu ila auratil mar'ah. Jangan seorang lelaki melihat aurat lelaki yang lain. Jangan seorang wanita melihat aurat wanita yang lain. Sesama jenis saja tidak dibolehkan untuk melihat aurat yang lainnya. Apalagi beda jenis. Terlarang, diharamkan. Jika rasa malu ini telah berkurang atau hilang, na'udzubillah, akan menyebabkan terjadinya, nasallallahu alaihi wa alaikum al-afiyata wassalam, perzinahan. Sementara perzinahan itu mendatangkan azab, na'udzubillah. Nabi SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Malik atau Abu Amir Al-Asja'i radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW beliau menyatakan, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azib. Sungguh benar-benar akan ada. Nabi SAW menyebutkan dengan penegasan yang berulang, lam lamut taukid, ada nun-nun taukid, menunjukkan penegasan bahwa sungguh benar-benar mesti akan terjadi apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ini. Kita mengetahui huwa shadiqul masduq, Nabi SAW itu jujur ucapannya dan dibenarkan. Beliau menyebutkan sesuatu berdasarkan wahyu dari Allah SWT. Ditambah lagi kalau beliau mengungkapkan atau menyampaikan sesuatu dengan penegasan yang berulang, menunjukkan benar-benar sungguh hal itu benar akan terjadi, yakinlah dan bersiaplah. Layakunanna min ummati aqwamun, sungguh benar-benar akan ada dari umatku ini muncul suatu kaum, yastahiluna al-hira wal harira wal hamra wal ma'azib, yang akan menghalalkan perzinahan, yang akan menghalalkan sutra untuk kaum lelaki, khamar, segala sesuatu yang memabukkan, dan alat-alat musik, musik atau nyanyian. Mereka akan mengatakan, ini boleh, yang penting suka sama suka. Naudzubillah. Ini boleh, karena ini juga bagus. Sutra itu untuk kaum lelaki. Ini boleh, kalau tidak memabukkan, misalkan. Kalau sedikit, misalkan. Kalau tujuannya ingin menghangatkan diri, misalkan. Dengan berbagai alasan mereka ingin menghalalkan khamar tersebut. Wal ma'azif, demikian pula musik. Masa sih haram? Masa sih enggak boleh? Nabi SAW mengatakan akan ada benar orang yang akan menghalalkan halal tadi. Padahal perkara ini perkara yang haram. Dalam riwayat al-Imam Ibnu Majah rahimahullah, Nabi SAW dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala menyatakan, "Baina yadi sa'a maskhun wa khasfun wa qadfun." Di hadapan hari kiamat akan muncul beberapa peristiwa besar, beberapa musibah yang besar. Maskhun, dirubahnya bentuk tubuh atau wujud manusia ke bentuk rupa atau wujud yang lain. Wa khasfun, ditenggelamkannya sebagian daerah ke dasar bumi. Tenggelam, terperosok ke dalam. Wa khasfun, dan dilemparnya manusia dengan sesuatu yang berat dari atas. Bebatuan atau mungkin biji-bijian es atau yang semisalnya. Jatuh dari atas sehingga menyakiti atau melukai manusia. Atau bahkan membinasakan. A'yadan billah. Musibah-musibah besar ini, kata Nabi SAW, akan terjadi menjelang hari kiamat. Yang menunjukkan akan semakin dekat hari kiamat itu. Dalam riwayat al-Imam Tirmidzi rahimahullah dari hadis Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW beliau menyatakan, "Fi hadhihi al-ummati khasfun wa maskun wa qadfun." Di umat inilah yang akan terjadi tiga peristiwa besar. Khasfun wa maskun wa qadfun, tiga peristiwa yang disebutkan tadi. Qala rajulun minal muslimin, ada seseorang dari kalangan kaum muslimin bertanya, "Ya Rasulullah, wa mata dzaka?" Ya Rasulullah, kapankah hal itu terjadi? Kapankah hal itu terjadi? Maksudnya, ya Rasulullah, beritahukan kepada kami tandanya. Kapan hal itu terjadi? Sehingga kami bisa persiapan. Kalau kami melihat tanda-tanda itu, maka berarti azab na'udzubillah yang disebutkan itu semakin mendekat atau hampir menimpa. Nas'alallah lana walakumul afiyatu wassalam. Kapankah hal itu terjadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhaharatil qainatu wal ma'azib wa syuribatil khumur," apabila telah bermunculan para penyanyi wanita dan musik dan segala sesuatu yang memabukkan itu telah dikonsumsi, khamarnya, narkobanya dan yang semisalnya. Ketika ini telah terjadi, naudzubillah, itu menunjukkan musibah-musibah besar tadi mengancam. Mengancam akan diturunkan, na'udzubillah. Lihat dampak yang besar, kerusakan yang besar yang mengancam, disebabkan telah hilangnya rasa malu atau berkurangnya. Wanita tidak lagi memiliki rasa malu sehingga dia bernyanyi. Orang-orang sudah tidak lagi memiliki rasa malu sehingga menjadikan musik itu sebagai sesuatu yang sehari-hari didengar atau dikonsumsi. Nah, munculnya berbagai bentuk aplikasi yang isinya demikian. Itu tandanya. Musibah itu mengancam. Dalam riwayat al-Imam Tirmidzi dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi SAW beliau menyatakan, "Yakunu fi had fi akhir hadhil ummah khasfun wa maskun wa qadfun." Di akhir umat ini akan terjadi tiga musibah besar tadi yang sudah disebutkan. Qalat, Aisyah bertanya, qultu ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun? Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, ya Rasulullah, apakah kita juga bisa binasa sementara di tengah-tengah kita ada orang-orang soleh? Apakah kita juga bisa terkena padahal di tengah-tengah kita ada orang-orang saleh yang beribadah kepada Allah, ada orang-orang baik? Apakah bisa juga menimpa? Kata Nabi SAW, na'am idza dhahara al-khubthu. Iya. Kalau kejelekan itu telah nampak, telah menyebar, telah mendominasi. Kebanyakan manusia berada di atasnya. Kebanyakan manusia menyukai atau melakukannya. Musibah-musibah besar tadi mengancam, iyadan billah. Khwati fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian ancaman yang besar. Ketika rasa malu itu telah hilang, telah berkurang atau bahkan telah lenyap pada diri kalbu, pada kalbu seseorang, mengancam keselamatan manusia, mengancam keselamatan penduduk suatu daerah, bahkan na'udzubillah, semoga Allah jaga kita dan jaga seluruh kaum muslimin dari berbagai bala dan malapetaka. Berarti ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, rasa malu itu memiliki peranan yang penting, baik pada diri seseorang, demikian pula pada masyarakat tempat tinggalnya. Maka berhias dengan rasa malu. Rasa malu dan keimanan ini bergandengan, berbarengan. Ya, jika satu berkurang, maka berkurang pula yang satunya. Oleh karena itu, jagalah, pupuklah, dan teruslah pelihara rasa malu tadi. Ini semua terbentuk dan terwujud ketika seseorang terus berupaya untuk mempelajari agama Allah, terus berusaha mengenal apa yang Allah syariatkan kepada hamba, dan terus berupaya untuk istiqamah di atas jalan yang lurus. Kita tahu, kita ini manusia, terkadang melakukan kesalahan. Sifat manusia yang sering melakukan kesalahan ini bukan menjadi sebab atau bukan menjadi ungkapan untuk seseorang itu bermudah-mudah terjatuh terus-menerus dalam dosa dan kemaksiatan. Bukan, bukan. Tetapi maksudnya agar untuk menguatkan kita. Ketika kita telah berusaha untuk istiqamah, namun suatu ketika kita terjatuh ke dalam kesalahan, berkurang rasa malu kita sehingga melakukan sesuatu yang dilarang, maka cepat-cepatlah kita berbenah. Cepat-cepatlah kita kembali kepada Allah. Cepat-cepat kita memperbaiki diri untuk diri kita dan untuk kerabat keluarga kita dan masyarakat kita. Masing-masing harus saling tolong-menolong. Rasa ada satu jenis, tidak cukup waktu untuk sebutkan. Rasa malu yang baik, rasa malu yang akan mendorong dirinya untuk melakukan hal yang diperintah dan mencegah dirinya dari melakukan sesuatu yang terlarang atau yang dibenci, baik secara syariat atau secara sosial kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan syariat. Sebaliknya, ada rasa malu yang diungkapkan sebagai rasa malu, namun pada hakikatnya bukan rasa malu yang terpuji. Ini namanya khajal. Dha'fun wa ajzun. Naam, zullun. Kerendahan atau ketidakkuasaan diri dalam menjalankan aturan syariat. Kelemahan yang ada pada diri dari menjalankan aturan syariat. Kelemahan, pada hakikatnya kelemahan. Mau misalkan sholat di masjid, malu saya jarang ke masjid, malu saya ke masjid. Ini malu yang tidak terpuji. Mau menuntut ilmu, mau belajar, mau menghadiri majelisul ilmi, malu. Aduh, malu, enggak enak kita. Yang lain sudah pada tahu, saya masih baru, saya enggak tahu. Aduh, malu saya, pakaian saya enggak bagus. Ini malu, akhirnya malu menuntut ilmu. Ini yang disebutkan dalam sebagian riwayat, la yanalul ilmal mustahi walal mustakbir. Tidak akan seseorang itu mendapati ilmu, tidak akan mendapati ilmu seorang yang malu dan seorang yang sombong. Malu maksudnya malu yang tidak terpuji tadi. Mau mencegah dan mengajak kepada yang ma'ruf atau melarang dari yang mungkar, malu. Malu, enggak enak. Nanti kawan saya tersinggung, nanti kawan saya enggak enak, akhirnya persahabatan kami. Jangan. Kalau kita misalnya kita sebagai sesama talibun atau talibatun, kekurangan pada diri saudara kita ketika kita lihat harus diperbaiki. Bukankah al muslimu mir'atu akhihi? Seorang muslim itu kan cermin untuk saudaranya. Yang namanya cermin, dia memperbaiki saudaranya. Cermin menampakkan apa adanya. Ketika kita bercermin itu ada makanan, ada kotoran misalkan, ada makanan di mulut, hilangkan itu. Kamu akan malu ketika bertemu dengan orang lain. Seorang muslim terhadap saudaranya demikian. Melihat hal yang kurang pada saudaranya, dia akan berusaha untuk benahi. Dia akan berusaha untuk perbaiki. Kamu sini. Bersendiri dengannya. Kamu sini. Saya melihat ada hal yang kurang pada kamu. Kamu begini, gini, ini gak bagus. Yang bagus itu begini. Disampaikan dengan baik kepada saudaranya. Ya, naam, secara rahasia. Agar saudaranya bisa mengenal itu sebagai sebuah kesalahan atau kejelekan, kekurangan. Hingga dia bisa memperbaiki diri. Jangan malu. Gak enak saya, nanti persahabatan saya terganggu. Nanti mereka sudah gak mau berteman dengan saya. Jangan. Itu rasa malu yang tidak terpuji. Itu rasa malu yang akan menghambat dirinya dari menjalankan sebuah kewajiban. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Itu perkara yang wajib. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya ada sekelompok di antara kalian yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Harus ada. Harus ditegakkan di antara kita, sesama kita, siapapun kita, masing-masing kita memungkinkan terjatuh ke dalam kesalahan, kekurangan itu. Kita harus sama-sama saling memperbaiki diri. Rasa malu yang ada pada kita juga mendorong untuk bisa memperbaiki saudara kita, sebagaimana kita pun berkeinginan atau sangat menginginkan kekurangan kita diperbaiki atau ditutupi, dipenuhi oleh yang lainnya. Nah, kita sebagai pengajar misalkan, mungkin kita akan mendapati ya, adanya kekurangan dari pengajar yang lain misalkan, ada hal yang mungkin butuh dilengkapi, maka lengkapi itu. Nah, sampaikan dengan cara yang baik. Nah, ya. Nah, di samping kita berupaya untuk menjalankan apa yang menjadi tugas kita, kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Rasa malu tadi, ya. Alhamdulillah kita bersyukur Allah telah karuniakan kepada kita kenikmatan untuk bisa mempelajari ilmu dan juga bisa sedikit mengajarkan kepada yang lain. Sehingga kita berupaya dalam menjalankan tugas tadi dengan sepenuh hati dan dengan sebaik-baiknya. Ya. Pemberian yang terbaik. Karena itu sebaik-baik amalan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik dari kalian, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Maka rasa malu yang ada pada diri mendorong seseorang untuk lebih baik. Ya, untuk terus berbenah dan lebih memperbaiki diri dan lebih membaguskan dirinya di masa-masa berikutnya. Ini, ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, apa yang kita pelajari di beberapa kesempatan ini. Sebagai penutup kami sampaikan jazakumullah khair kepada seluruh asatidah di Ma'had Darussalaf ini, terkhusus kepada Ustadzuna Ustadz Rifai, Ustadzuna Ustadz Yunus hafizahumullah, ya, yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada kami murid-murid beliau berdua untuk bisa berbicara di muhadharah ini. Padahal pada hakikatnya seharusnya kami yang duduk mendengarkan dari beliau-beliau. Namun jazakumullah khair, beliau berdua telah, dan asatidah di sini telah berbaik sangka, ihsanudzan, telah berbaik sangka kepada kami sebagai murid untuk bisa berbicara atau menyampaikan muhadharah di kesempatan di hari ini. Walaupun pada hakikatnya apa yang disampaikan bukan sesuatu yang baru, namun mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita sekalian. Tidak lupa pula kami sampaikan kepada jazakumullah khair kepada seluruh pengurus asatidah, seluruh pengurus di Ma'had Darussalaf ini, ya. Naam. Abu Abdillah dan seluruh rekan-rekan beliau, ya. Naam. jazakumullah khair atas apa yang telah diberikan, dan tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih yang mendalam, jazakumullah khair, kepada seluruh panitia, pengurus mahat ini, demikian pula seluruh pendengar yang hadir di majelis atau yang mendengarkan dari kalangan thullab wa thalibat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada mahat ini, kepada kita semua, kepada seluruh asatidah kita, kepada seluruh pengurus kita, dan seluruh mudarisin dan mudarisat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengkaruniakan kepada kita keistiqomahan untuk tetap berada di atas sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam hingga kita meninggal. Wallahu taala alamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.